terpancang di hatiku waktu aku masih duduk di bangku SMA. Semangat yang menyala untuk segera dapat ku menjadi sarjana, menyumbangkan tenaga bagimu negara. Ketika lulus ujian, semua nilaiku di atas 7. Menyandang ijazah serta doa restu ayah ibuku dan saudara, aku pergi ke kota meneruskan cita-cita. Sampai di kota.